وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. اسم من قوسك ويسمى من قوسا. نعم تفضل بجاك اسمي. Behar. Bismillahirrahmanirrahim. Nukisah. Enaknya itu dikurangi sebagian harokatnya. Nukisah minhu ba'du harokati. Au li'annahu yuhdaku akhiru kulit tanwini nahu da'in wa qadir wal hadzu naqsu wal hadzu naqsu wal hadzu naqsu wa innama qudirat fihi ad-dhammatu qudirat fihi ad-dhammatu wal kasratu li ajli liqali al hasili li ajli bukan li ajal li ajli li ajli liqali al-hasri bil-lafdi fa innal ya'a taqbalul harakatan walakinnaha taqilatun alaiha wa innama yuhirat al-fathatu lil-khifati lil-khifati al-hasilati bil-lafdi fadda'i fil-mitali awwali fa'in wa alamatu dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i al-maqtufati taqriban mana'a min dhuhuriha al-iqam. Terus wada'i wada'i bita'i majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alladhi qablahu wada'i allahi bita'i mansubun 'ala al maf'ulihi maf'ulihi waqad dhuhirat fihi al-fathatu li khiffatihi li khiffatiha. Baik. Nah. Dinamakan manqus dari kata naqas isim maf'ul naqasa yanqusu naqsan fa huwa naqisun wa dhaka manqus. Ya, sumiya manqusan, kenapa dinamakan manqus? Karena dia dikurangi sebagian harokat, dikurangi darinya. Ya, atau li'annahu yuhdahu akhiruhu litanwin, atau karena akhirnya itu dihadap karena tanwin da'in qadin, maksudnya qadiyun qadiyun kan qadi. Baik, wal hadfu naqsun. Nah, yang dihadap ini adalah ketika dihadap yaitulah naqas. Wa innama qudirat fihi ad-dhammatu wal kasratu. Namun yang diasumsikan, yang ditakdirkan harokat zahirah hanyalah dhammah dan kasrah. Kenapa li ajli thiqali al-hasili fil lafzi? Karena berat ketika diucapkan. Ja'a da'iyun marartu bi qadiyin. Nah, itu berat. Fa innal ya'a kan hurufnya ya itu qadi da'i itu kan ya, ya. Karena huruf ya, ya taqbalul harakat, dia memang dapat menerima harokat. Walakinnaha sakilatun 'alaiha, namun berat kalau diterima dhamma kasrah. Ya, marartu bi qadiyin bil qadiyi. Ya, ja'a da'iyun ja'a al-da'iyu, berat. Wa innama dhaharat dhaharatil fathatu. Namun yang nampak harokat dhahirah hanya fathah saja. Kenapa? Li khiffatihal hasilati fil lafzi. Karena ringan ketika dihasilkan lewat ucapan. Paham gak sini? Marartu qadiyan, marartul qadiya. Ra'aitu al-qadiya, ra'aitu qadiyan. Kan gampang. Paham gak sini? Nah. Perhatikan fadda'i fil misalil awal fa'ilun. Ya, contoh yang pertama mana itu? Hah? Contoh yang mana itu? Contoh yang pertama. Oh, di matan. Yauma yad'u da'i. Nah, wa alamatu rafihi ad-dhammatun muqaddarah. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah alal ya. Ya, dhammah muqaddarah yang ada di atas ya. Ya-nya mana? Mahdhufah, dihapus. Boleh. Kalau dengan syarat ya dihapus ya-nya itu. Takhfifan dalam rangka meringankan. Ya, kalau di rafa atau mansub. Meringankan. Meringankan lisan aja. Yauma da'i. Ya. Daripada yauma da, yauma yad'u da'i. Lebih enak yauma yad'u da'i. Ya. Wa da'i, ya. Fi misa fi sani, ya, da'i yang kedua mana? Muhti'ina ila da' majrur berarti dengan ilah ya. Majrurun wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun. Tanda jarnya kasrah muqaddar. Kalladhi qablahu. Sama seperti sebelumnya. Mana min dhuriha? Sikol. Begitu. Contoh. Ya. Da'i Allahi. Ya. Mana tadi? Muhti'ina ila da'i. Oh ini. Aji. Wa tadharu fihi al-fathatu li khifatihanahu. Ajibu da'i Allah. Da'iya. Adapun da'i Allah fisalis. Ajibu bilamar. Da'iya berarti da'i. Maf'ulun bih. Mansub. Walamantun nasbihi. Fathah dhahirah. Wa mudaf. Lapa jalalah. Mudafun. Ini. Loh kok pakai fathah dhahirah. Alal maf'uli. Alal maf'ulihi. Sebagai maf'ulnya. Qad dhaharat. Nampak fihi al-fathatu. Fathah nampak. Iya enggak? Zahirah ya. Kenapa? Li khiffatiha. Karena ringan. Harokat yang paling nyaman diterima huruf ya adalah fathah. Ya. Lihat bahasa kita aja nih nyebut maya. Enak paling mayu mayi. Iya enggak? Maya. Enak kan nyebutnya dibanding Mas Muki mayu. Bidomah muqaddarah kalau begitu mai udah. Siapa namanya? Mayi. Tambahin teh. Mayi itu. Masya Allah. Ya, ngerti gak sih nih? Itu bahasa kita aja tuh. Buayu, buayi. Ya, kan gak enak-enak kan? Buaya. Ya. Buayu, buaya gak enak. Enaknya buaya. Bayi, itu ada bayi. Bahasa bayi ya. Penyu ya. Bayu Taib barakallahu fikum. Saya cok gali cok aja ke bahasa kita ya. Jangan diambil lah ini. Taib wa qawluhu Zaidun yakhsha. Mana itu sekarang? Ini berarti di matan ya. Yang mana ini Zaidun yakhsha? Oh, itu. Lihat di matan wa tuqaddarul fathatu fil fi'li al mudhari al mu'tal bil alif. Oh, sekarang fi'il. Tadi kan isim. Nah, dhammah ditakdirkan, dhammah dan fathah ditakdirkan pada fi'il mudhari, enggak ada kasrah. Mana ada fi'il kasrah? Ya. Dhamma dan fathah di kasrah ditakdirkan pada fiil yang mu'tal dengan alif. Ya, yang mu'tal dengan alif. Contoh Zaidun yakhsha, lan yakhsha. Zaidun yakhsha dia marfu ditajarru li nasibi, lan yakhsha mansub billah. Wa yad'u wa yarmi mana lagi? wa tuqaddaru dhammatu faqat, dan ditakdirkan dhamma saja pada fi'il mudhari' mu'tal bil waw wal ya, yad'u yarmi. Baik. Ya, wa tadharu al fathah wa lan yarmiya wal jazmu bi salasi bi hadbi kama taqaddam. Baik. Sekarang baca sih. Ya. Fadal, repi-repi. Jadi dunia aksa, antum yang mana antum? Nah ini kita bahas dulu. Zainun yaksha ila akhir. Yaksha fil awal, dia adalah fi'il mudhari, ya, marfu, tanda rofaknya adalah dhamma muqaddara alal alif, ya, karena setelah huruf shin itu alif. Alif apa namanya? Maksurah apa manqus? Alif maksurah apa manqusah? Maksurah. Baik, barakallahu fikum. Nah, baik. Mana amin dhuriha at-ta'adzur, karena mustahil, susah. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya, gak bisa ya. Yaksha'u, gak bisa. Ya, gak bisa. Yaksha'ah, gak bisa. Ya. Wa yaksha. Fitsani, yang kedua, lan yaksha, mansub dengan lan. Tanda nasabnya, walamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu al-alif, sama ini. Litta'addur. Terus lanjut. Wa yada'u. Mana? Fi alamatai al-jazmi. Alamat, dua alamat jazmi itu sukun dan hadaf. Ya, berarti kan yad'u yarmi. Ini berarti yang ditakdirkan harakat apa aja? Domah saja, bukan fathah. Ya. Berarti ketika dia, kalau jelas kalau majzum dihadap huruf ilah. Kalau dia mansub fathah zahir. Kalau dia marfu saja ketika tajarrud dari amil nasab, dari amil jazm. Kullun minhuma, keduanya yad'u yarmi adalah fi'il mudhari marfu, tanda rafa'nya domah. Al-dhammah al-muqaddara al-waw pada contoh yang pertama, al-ya yarmi, roma yarmi pada contoh yang kedua. Mana min dhuriha, apa yang menghalangi ya, nampaknya harokat zahirah fihima pada kedua contoh tadi? As-sikolu, yang ada yaitu as-sikolu, karena berat. Ya, adapun pada contoh yad'uwa, maka yad'uwa fil mudhari' mansub bilan wa la matun nasbi fathah zahirah al-waw mithluhu lan yarmiya. Wa innama zaharatil fathatu fihima li khiffatihima, atau apa li khifatiha. Nah, nampaknya fathah pada keduanya yaitu wa yarmia itu karena ringan. Yaitu wa dibanding yaitu uhu. Nah, ya enggak? Wa qawlihi wa bil hadfi kalau jazm dengan dihadap ai fi alamatai al jazmi pada kedua tanda jazm. Ya. Lam yas'a ya, baik dia nanti yang ujungnya alif walam yaghzu ujungnya waw walam yaqdi ujungnya ya. Itu kan asli yas'a yaghzu yaqdi hakana. Paham sini? Itu dengan dihadap semua. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hadap menjadi tanda kedua bagi jazm. Hadap itu ada pada harful illah, ada pada hadfun nun. Harful illah pada fi'il mu'tabar semuanya. Hadfun nun pada af'al al-khamsah. Paham sini? Udah mulai ngerti? Udah mulai ngerti Raymond? Buh, tambah paham Raymond. Ngeri ini Abu ya Rabb. Faslun, pasal berikutnya. Qala wal ismul ladzi la yansarifu ma fihi illatani min ilalin tis'in. Aw wahidatun taqumu maqama al illatain. Nah, sekarang kita masuk bahas isim ghairu munsar. Isim yang tidak dapat ditakwin. Ya. Yaitu isim yang di dalamnya terdapat dua illah. Dua sebab. Min ilalin tis'in, dari ilal yang sembilan. Enam di alamiah, tiga di wasfiyah. Awahidatun taqama maqaman illatai. Ya. Atau satu ilah. Ya. Yang menempati, tapi satu ilah ini seolah-olah dia menempati dua ilah. Itu sebuah apa? Muntaha al-jumu'. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Wal ilalut tis'i. Ya, ilal yang kesembilan itu ya adalah apa ilal yang sembilan? Ya, al-jam'u. Jama' sigha mutarjamah. Wal wazn fi'il, wazn fi'il wal 'adl. 'Adl itu pada alamiah Umar, pada wasfiyah mas sulasa. Nah, gitu. Ya. Nah. Kemudian wa ta'nis. Ta'nis pada mana? Alamiah apa wasfiyah? Alamiah. Ta'nis ada yang ta'nis hakiki, lafzi apa? Lafzi maknawi. Lafzi maknawi dan lafzi dan maknawi. Kalau yang lafzi aja Usamah, Talhah. Ma'nawi Maryam, Zainab. Lafzi ma'nawi Aisyah, Fatimah, Khadijah dan seterusnya. Tayyib. Nah. Berikutnya mana lagi? Ya. Wa ta'rif. Ta'rif ini pada mana? Hah? Ta'rif. Pada alamiah atau wasfiyah? Alamiah yang mana? Hah? Apa sih ilal yang alamiah? Pertama apa? Ujma'. Terus? Adal. Tarkib. Wazan fi'il. Tak ta'nis. Ziyadah alif dan nun. Ta'rif ini yang mana nih? Hah? Ta'rif ini yang mana? Alif dan nun ada, tarkib ada, alif dan nun ada, zaidatan ujma ada, sifah ada. Berarti ya lihat pada alamiah sifah satu, pada ujma satu, zaidah alif dan nun dua, tarkib tiga, ta'nis empat, adl lima, wazan fi'il enam. Ta'rif, ta'rif ini berarti apa? Ta'rif itu alamiah, gimana sih? Kan ada sifat, itu ada sifat, nah, alamiah. Taib, masya Allah. Jam'uha qawlu syair ijma' wazin adilan annis bima'arifatin rakib wazin ujmatan falwasbu qad kamula. Kumpul ijma' jama' kumpulkan wazin, timbanglah adilan adil, annis muanaskanlah bima'arifatin dengan ma'rifat, ma'rifat itu rakib tarkibkanlah, wazin tambahkanlah ziyadah alif nun, ujmatan ujma' falwasu wasab qad kamula, maka sempurna sudah. Nah Amar, kenapa bengong? Belum makan atau? Udah. Kok bengong? Ayo pecantut supaya enggak bengong. Bengong. Bismillahirrahmanirrahim. Qawlu faslu ay fis fi mawani al fi mawani as-sarfi. Ya'lam anna al-fasla anna al-fasla Taib, perhatikan nih. Hukum asal kata beliau, ketahuilah hukum asal pada isim itu di mu'rab. Terus lanjut amar munsharifat. Berarti hukum asal pada isim bertanwin. Zaidun. Ilhamun. Biharun. Ja'al Mustafa dhammah muqaddarah. Takdirnya Mustafaun. Mustafa itu pun juga ada perubahan nasib. Ya. Terus nama wa inama yakhrujuhu. Yakhrujuhu. Itu kan haknya itu apa itu? Kalau yakhruju nah yakhrujuhu maf'ulun bi an hadzal asli syabahahu. Waduh. Sibuhu. Apa yang punya sibuhu? Fa'il. Nah, fa'il mana? Akhroja. Yukhriju. Nah, terus? Bil harfi au bil fi'li. Fa'in syabahu al harfu. Ya, jadi siapa yang nyerupain? Huruf apa isim? Isim. Nah, berarti? Fa'in syabahu al harfu. Syabaha fi'il madi. Tuh, fa'ilnya. Domir mustatir takdiru huwa, huwanya kembali ke apa? Ke isim. Nah. Fa'in syabah, fa'in syabahu al-harfu. Astagfirullah. Fa'in syabahu al-harfu. Iya. Fa'in syabah al-harfu. Ini enaknya diapain nih? Bunia. Fa'in syabah al-harfu bunia. Wa insyabaha al-fi'la biqawnihi far'at biwajahin minal wujuhi al-ati dhakaruha zikruha mana'a man'un man'un mana'a minasurfi muni'a minasurfi. Susah amat bacanya ya, memang susah. Enggak. Kenapa itu? Keselak mulu dari tadi. Baik, perhatikan. Ketahuilah hukum asal isim, dia mu'rab mansub. Nat mutlak munsharif, hukum mansub. Mu'rab mansub. Nanti antum akan biasa baca semuanya ya. Ya mungkin tadi si Amar aja coba, kalau antum suruh baca juga sama keselak juga mungkin. Ketawain lagi tadi. Si Paris nih tawain lagi kencang nih. Tuh Amar, Paris tuh orang yang tahu itu. Mana pecinya? Pakai. Kayak rambutnya keren aja panjang-panjang. Jigrik aja dipanjang-panjang. Peci. Pikri, mana pecinya? Dipalak. Hah? Kira dipalak tengah jalan. Eh, Saiful, mana pecinya, Pul? Mana aja ente? Hah? Hah? Mana pecinya? Enggak lah. Antum ini santri ya. Kalau santri itu kayak apa tindak tanduknya, pakaiannya? Jadi ke orang lagi ronda, kaos. Kaos bukan tuh. Apaan tuh? Kok kayak kaos kayak. Kayak ronda gitu, sarung. Kalau tolip dia pakai baju tolip, kecuali ya pas main futsal. Justru aneh main futsal itu pakai gamis. Baru aneh. Hah? Ya. Judi, itu bisa main futsal? Bisa. Jagain sendal kita bisa. Bisa main sendal, main sendal. Main futsal ya. Paris, bisa antum? Hah? Antum ikut, kalau antum gak ikut siapa yang jagain sepatu kita? Hah? Enggak, takut dia ketemu gurunya. Ustadznya main semua antar. Rasain loh. Hah? Berani gak ketemu? Berani, bener ya? Rasain loh. Ustaz Padoli dia nanya, Ustaz, dan Paris ntar aja, oh, gue gaprak ntar. Ntar saya bilang sama Padoli, Ustaz Padoli, gaprak aja yang ngono. Tackle. Nah. Sampai cedera. Tapi, mana lagi tadi? Hah? Tapi, nah. Wa inna ma yukhrijuhu an hadzal asli. Nah, kan tadi hukum asal isim mu'rab munsharif. Nah, yang mengeluarkan dia dari hukum asal ini munsharif ditanwinkan adalah syibhuhu bil harfi. Karena keserupaan dia dengan huruf awil fi'li atau fi'il. Yang namanya huruf dan fi'il tidak ditanwin. Ya kan begitu? Enggak ada min minun. Ya. Fi'il daraba darabun. Enggak. Baik. Sudah mulai ngerti? Wa in syabahal harfa bunia. Kalau dia menyerupai huruf, maka dimabniyah. Wa in syabahal fi'la bi kaunihi far'an bi wajhin min al-wujuh al-ati dzikruha muni'a min as-sarfi. Kalau dia menyerupai huruf, dia dimabnikan. Ya. Nah, kenapa huruf apa isim dimabnikan? Karena ya li syabahim min al-hurfi. Ya, karena dia kesamaan dia dengan huruf itu kata Ibnu Malik di Alfiyah. Nah, kalau ternyata insyabahal fi'lah, kalau dia ternyata dia menyerupai fi'il bikaunihi far'an biwajib minal wujuhi, yaitu karena keadaan dia adalah far'a, karena dia sebagai cabang dari satu aspek di antara aspek-aspek cabang-cabang ya, yang sembilan itu al-ati yang akan datang zikruha penyebutannya ya, karena dia serupa misalkan alamiah dengan apa wazan fi'il sufyan ya, dia serupa karena keadaan dia itu adalah satu para di antara para-para ya, cabang-cabang yang akan datang penyebutannya muni'a minas sorfi. Maka kalau begitu dia sudah dilarang, dicegah dari tanwin. Lanjut, Amr. Wa qawluhu ma fihi illatani. Ah, yaitu isim ghairu munsharif yang terdapat dua illah. Terus ila akhiri al ismu alladhi la yansharifu huwa alladhi ashbaha al fi'la fi wujudi illataini far'iyataini. Far'iyataini min ila min ila al-ismi. ihdahuma tarji'u ila lafzi wal ukhra tarji'u ila al-ma'na aw wahidun taqumu. Wah, itu ada ta'nisnya wahidatun. Aw wahidatun taqumu maqamahuma. Taib. Isim la yansharif itu apa sih? Wa huwa alladhi asbahal fi. Isim yang menyerupai fi'il. Ya. Fi wujudi illataini far'iyataini. Karena adanya keberadaan dua ilah. Dua cabang dari ilah-ilah yang sembilan. Ya. Misalkan ja'a Ahmadun. Ahmad kan isim, ya. Ahmad itu isim. Kenapa dia enggak boleh Ahmadun? Karena dia menyerupai, ya, menyerupai fi'il. Dari sisi apa? Dari sisi apa namanya? Dari sisi keserupaan dia dengan wazan fi'il. Dan dia adalah isim. Baik. Ihdahuma tarji'u ila lafzi. Salah satu dari keduanya kembali kepada lafaz. Wal ukhra tarji'u ila al-ma'na. Nah, keserupaan dia dengan fi'il, makna fi'il atau lafadznya lafadz fi'il. Ya. Atau satu ilah saja yang menempati dua ilah. Yaitu sigha muntaha al-jumu'. Nah, gantian-gantian. Baca berikutnya. Ya. Pak, dibaca ini. Remon ini Abu Irab. Nah, sikat sama Remon. Ayo baca Remon. Wa makna qawlihi la yanfuriku annahu la yunawwanu tanwin as-sati allazi yuqalu lahu tanwinul tak tanwinu tanwin wa tanwinu am tanwinul amkini am kaniyati fal ilalu ilal jamak dari illah ilal, jangan kasih tasydid lafnya. Fal ilalu al far'iyati allati fil ismi wa hiya fal ilalu al far'iyatu, jangan far'iyati, enggak mungkin jadi mudhof, mudhof nilai far'iyati, karena ilal ini kalau jadi mudhof dia ada al, yang namanya mudhof enggak boleh ada al, enggak boleh ada tanwin. Nah, terus fal ilalu al far'iyatu allati fil ismi wa hiya radiatun ila lafzi as-sab'u. Mana ada alnya? Enggak ada al, kasih as-sab'u. Hah? Ila lafzi sab'u. Sab'un. Al-aula al-jambu wa huwa fa'un anil wahidi. Asalnya tu waznul fi'li wa huwa fa'un an waznil ismi. Asal satu al-adlu wa huwa fa'un anil ma'duli anhu. Ar-rabi'atu at-tanwin at-ta'nisu wa huwa fa'un anil tazkir. Al-khamisatu at-tartibu wa huwa fa'un anil ifradi. As-sadisatu al-alifu wa nunu az-zaidatani wa huma fa'un anil mazidi alaihi. As-sabiatu al-hujmanu wa hiya fa'un anil ar-ardiyati. Wal ilalu al-far'iyatu allati fil ismi wa hiya rajiatun ilal ma'na as-saniyah isnatani la ghairu hasbu. Masya Allah. Bu Irab. Baik. Dari mana Remon baca Remon? Mana kau ni ilah yang sorry? Apa makna dia sebagai la tidak dapat ditanwin? Yaitu la yunawwan. Dia tidak dapat ditanwinkan. Ya. Tanwin sarfi dengan tanwin sharaf alladhi yuqalu lahu tanwin sharaf, ini disebut juga tanwin tamkin atau tanwin amkaniyah. Tanwin yang ada pada Zaidun, Zaidun, Zaidan, Zaidin, Muhammadun dan Din. Nah, itu namanya tanwin tamkin. Ya. Nah, nanti di pelajaran berikutnya insyaallah akan ada tanwin muqabala, tanwin iwat. Aibar kalau fikum. Ya. Fal ilalu al far'iyatu, maka ilal ilal cabang yang allati fi fil ismi pada isim, hiya rajiatun ilal lafdi sab'un, yang akan kembali ke lafaz itu ada 7. Yang pertama jama', ya, yaitu wazan. Ah, apa? Ya, jama' yaitu sigomental jumu', dia adalah fara' dari wahid. Wahid itu mufrad. Wazan fi'il, af'al, misalnya. Dia adalah fara' dari wazan isim. Adl, ya, perubahan. Adl itu dipalingkan, ma'dul. Ya. Adanya Amir jadi Umar. Itu adalah fara' cabang dari ma'dul anhu yang dipalingkan. Yang keempat ta'nis, dia adalah fara' dari tadzkir, sedangkan. Kemudian tarkib, misalkan ba'labak, dia adalah fara' dari ifrad yang belum ditarkib, belum disusun. Kan kalau tarkib susunan dari 2 ya, ba'la dan bak, hadro dan maut. Masih ingat ya, ba'la dan bak. Ya, ba'la nama tempat, bak nama orang. Ba'la nama berhala ya. Ba'la nama berhala. Ba'la nama berhala, bak nama orang yang ada di daerah kampung tersebut. Jadi ba'la bak. Hadro, ya sebagai nama tinggal ya. Hadro, maut. Ya, mana lagi tadi? Sadis ziyadah alif an, alif nun zaidatan, itu fara' dari mazid alai sebelum ditambahin. Ya, sebelum ditambahin. Ya, dia adalah fara' dari yang ditambahkannya. Yang ke-7 sabiah ujmah. Misalnya nama non Arab. Dia adalah fara' dari Arabiyah, nama Arab. Ibrahim itu nama non Arab. Ya, nama yang Arab para nabi itu cuma sedikit, Muhammad, Saleh, Syuaib, apa lagi? Muhammad, Saleh, Syuaib, Lut, Hud, Nuh, 6, Syis, 7. Kalau di Al-Quran cuma 6. Ini aslinya Lut, Nuh, Hud juga ghairu munsharif. Tapi karena dia terdiri 3 huruf dan huruf tengahnya sukun, jadilah dia munsharif. Roh itu Nuhan, ya. Maratu binuhin. Terus berikutnya mana lagi? Ya. Wal ilalu far'iyah allati fil ismi hiya rajiatun ilal ma'na. Maka irah ilah para yang ada pada isim itu kembali kepada makna. Ada 2 saja yang kembali kepada makna. Nanti ada yang kembali kepada lafaz, lafaz fi'il. Ya. Yang kembali pada makna 2 aja, la ghair, enggak ada yang lain. Ya, perhatikan sini. Ya, pada isim yang kembali kepada makna, makna fi'il itu cuma 2. Sisanya kembali kepada lafaz. Nah. Tafadhol, dibaca berikutnya. Ya. Tafadhol dibaca. Siapa Ilham? Ilham. Mana antum sih? Maqamahuma. Sorokina ini musyabihan fi'i. Wajalika li'anna li'anna fi fi'li fara'itaini fara'iyataini anil ismi iddauma takbiyatun wa hiya al-ishtiqaqu fa inna lafdhul fi'li mushtaqun min hamzil masdari ala sahihi فالمشتق فرق عن المشتق منه والأخرى معنوية وهي الإفادة فإن الفعل يحتاج للإفادة إلى الاسم والمحتاج فرق عن المحتاج إليه فلما شابه الفعل فرق بالفرعيتين منع منه ما ينتج في الفعل وهو التنوين والكسرة. Berikutnya. Suyudi. قول الشاعر هو بهائي بهاء الدين. Sama orang itu. Bahauddin huruf nilai Bahauddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Nuhas al-Halabi ulidah. Oh susah dia pas dapat di sini. Baru aja lumiyah suruh baca. Taib cukup sendiri. Ulidah sanata sabaina wa ishrina wa wa sittimi'ah hijrah minal hijrah hijriyah wa tufiya sanata samanin wa tis'ina wa sittimi'at hijriyah wa kila hadal bayt wa qabla hadal bayt qawluhu mawani'u sarfi tis'un in aratta biha awnan litabluha fi i'rabika al-amada ijma' wazin adilan dan seterusnya. Baik. وقوله كمل بالتسليس الميم أي قد كمل به الدها والألف للإطلاق. نعم. Ada lagi tadi. Mana ya bacanya? Yang belum diterjemahin yang mana? Dari Raymond? Hah? Yang dari Raymond sudah diterjemahin belum? Belum. Ya. Wal ilal far'iyah pada isim adalah yang kembali ke makna. Hanya dua, tidak pada yang lainnya. Yang pertama, ta'rif. Yang dimaksud dengan ta'rif adalah alamiah itu tadi itu. Wahwa far'un nani tankir. Para dari tankir nakira. Sifat ini kembali kepada maknanya cuma dua. Apakah makna fi'ilnya itu pada wasbiyah atau alamiah? Ya. Nah yang kedua sifat wahwa far'un anil mausuf. Dia para dari mausuf yang disifati. Fasaral majmu'u tis'an. Maka semuanya ini ada setelah dikumpulkan ada berapa? 9 ilah. Fa idza wujida fil ismi illatan. Nah, apabila terdapat dua illah pada satu isim. Ihdahuma lafdhiyatun wal ukhra ma'nawiyatun. Salah satunya adalah lafdhiyah. Ya, yang satunya lagi ma'nawiyah. Aw wahidatun taqumu maqamahuma atau satu ilah saja yang menempati kedua illah tadi. Sarahina idin musyabihan lil fi'li. Kalau begitu isim tersebut sudah dianggap menyerupai fi'il. Wadzalika anna fil fi'li far'iyatain. Kenapa demikian? Karena pada fi'il terdapat dua far'a' anil isim, dua cabang dari isim. Ya, ihdahuma lafdhiyah wa hiya al-istiqaq. Ya. Yang pertama adalah lafdhi itu sama-sama dimustaqkan. Ya, fa inna lafdhal fi'li mustaqqun. Karena lafaz fi'il fa'ala yaf'ilu bisa. Kalau mustaq dari lafaz masdar, ya enggak? Mustaq dari lafaz masdar. Ala sahih. Ini ala sahih maksudnya apa? Berdasarkan pendapat yang sahih yang menyatakan bahwa hukum asal kalimat adalah hukum asal kalimat adalah masdar. Ada yang menyatakan hukum asal kalimat adalah fi'il madi. Itu ada dua. Panggang tuh sini. Ada yang menyatakan apa sih asal dari sebuah kalimat fi'il madi? Ada yang menyatakan onda asal dari kalimat adalah masdar. Yang sahih mana? Masdar. Baik. Wal mustaq, yang namanya mustaq, dia adalah far'un cabang dari mustaq minhu. Dari asalnya itu, dari sumber pecahannya. Wal ukhra ma'nawiyyatun. Yang lainnya adalah ma'nawiyah. Wahia al-ifadatu, yaitu faedah, berfaedah. Ya, yang namanya fi'il, dia tidak akan berfaedah kecuali setelah adanya isim, kan gitu kan. Ja'a Zaidun, kalau ja'a aja berfaedah enggak? Enggak. Fa'inal fi'la yahtaju fil ifadati ilal ismi. Karena fi'il membutuhkan isim agar dia memberikan faedah. Wal muhtaju, ya, maka yang membutuhkan, nah ini fi'il far'un, dia adalah cabang anil muhtaj ilaih. Muhtaj ilaih berarti yang dibutuhkan. Yang membutuhkan adalah cabang dari yang dibutuhkan. Yang membutuhkan fi'il, yang dibutuhkan isim. Falamma syabahal fi'la bil far'iyataini, maka tatkala isim sudah menyerupai fi'il di dua cabang tadi, maka dia muni'a minhu, ya, maka dia dicegah dari sorof, dari tanwin, ma yamtani'u fil fi'li, sebagaimana ya, yang mencegah pada fi'il, wa tanwin wal kasrah, yaitu tanwin dan kasrah. Nah, kemudian perkataan beliau, perkataan syair, syair itu adalah Bahauddin Muhammad bin Ibrahim Adiyaban Nuhas Al-Halabi. Ya, dilahirkan pada tahun 627 Hijriah. 627. Wafat pada tahun 698 Hijriah. 98 kurang 26, itu umurnya. Ya. 98 kurang 26. Berarti berapa? 7472. Berapa? 72. Tua juga lah, lebih 10 tahun ya. Baik, tapi bermanfaat hidupnya, banyak berkontribusi dalam ilmu nahwu. Hidup itu yang penting kualitas ya. Kalau kuantitas panjang banyak tapi nggak berkualitas, malah nambah dosa. Aibar kalau begitu. Biar hidup kita biar gimana kualitas. Ya, belajar, beramal, berakidah dengan akidah yang benar. Taib. Nah, waqablah hadal bait, sebelum bait ini ucapan beliau adalah mawani usarfitis nun in aradta biha. Yang mencegah sorof itu ada 9 jika kamu ingin menghendakinya. Aunan sebagai penolong, sebagai faktor yang membantu. Lita bulugha fi irabika amala, agar kau sampai kepada agar kau sampai kepada harapan dalam irabnya. Amala itu kan harapan. Itu ijma' wazin. Kau tulisannya wazan ya. Antum apa, wazan atau wazin? Harusnya wazin ya. Ila akhir. Wa qulu qad kamula bitaslisil mim, dengan mim ditaslis. Berarti gimana? Maksudnya apa taslis mim? Boleh kamula, kamala, kamila. Ya. Qad kamula bihi ay adda ad qad kamula bihi adduha. Wal alif lil itlam. Kamula adduha, bilangannya sudah sempurna dengan ditutup fat kamula, itu syairnya semua. Ijma wazin adilan an bismi ma'rifatin raqib. Wazin ujmatan wal fasbu fat kamula. Wal alif pada kamula, kamula itu lil itlaq, ya darurat syair. Nah. Ayy barakallahu.